dino durung cukup. Aku emoh manten anyar kerep gelut. Podo-podo durung ngerti luwe-luwe kecocokan jroning ati. Tak pikir cepet temen seneng aku, tak pikir kena ngapa buru-buru. Apa ono sebabe sing wigati diwasan yen aku kena pulute. Boro-boro dek ngejak rabi, nyambut gawe kek-kek wingi, tinggo mangan saben dino durung cukup. Aku emoh manten anyar kerep gelut. Tak pikir cepet temen seneng aku, tak pikir kena ngapa buru. Bape sing wigati ketiwasan yen aku kena pulute. Dek kena apa coba-coba kondo, dek kena apa coba-coba kondo.